segelap jatuh di ujung malam menuju pagi yang dingin. Hanya ada sedikit tentang malam ini, mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Pelariannya di malam hari.